Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca masalah alamat al-jazm. Walahu alamatan. Ini hadaf sukun dan hadaf sukun pada fi'il mudhari yang sahih akhir, yang tidak mabni. Adapun hadaf pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Itu alhamdulillah. Dan hadzful nun nanti pada amsyatul hamsah. Contoh terakhir adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, walamma yatihim ta'wiluh. Lamma harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Qalb yani yaqlib ma'na mudhari ila al-madhi. Ya, marabah ma'na fil mudhari menjadi madhi. Yati ini syahidnya fil mudhari majzum bilamma. Walamma tajazmihi hadfu harfil illah itu ya. Wal qasrah ma qablaha dalilun alaiha, dalil bahwasanya mahdhuf adalah ya. Al wawu huruf ilah yang berikutnya adalah wawu, misal yad'u. Yad'u mu'tal bil wawi. Idza jazamtahu, jika engkau menjazamnya, ihdif al-wawa, buanglah huruf waw. Wa tabqa ad-dhammah, dan tetap domahnya, yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah waw. Qala Allah ta'ala, wa mayyidu ma'allahi ilahan ahar. Ya, asyahid yad'u bil mudhari zum, dan tajazumnya adalah harfu hadfu harfi lillah. Wa qala ta'ala, fala tad'u ma'allahi ilahan ahar. Tad'u juga mazum bila nahiyah. Tad'u khutibati waw liannahu dohon alihi alih jazim, yaitu la nahiyah. Fala tad'u la nahiyah. Wa idh dakhala ala fi'li al-mudhari jazimun wa huwa mu'tal akhir. Jika masuk fi'il mudhari adat yang menjazimkan dan mudhari tersebutlah mu'tal akhir, hudifa harful illah, maka dibuang huruf illatnya. Wa baqiyat al-harakah qablahu, dan tetap harakat yang sebelumnya dalam keadaan sebelumnya, dalilan alaih, sehingga domah dibiarkan domah untuk menunjukkan bahwasanya yang dibuang itu adalah huruf waw. Taqulu yagzu fulanun, atau fulanun yagzu. Izimhu. Sekarang coba jazm. Bacanya adalah fulanun lam yagzu duna wawin, dengan tanpa waw. Dibuang wawnya karena kemasukan adat jazm yaitu lam. wa dhammah tabqa, dan dhammah pada zai tetap apa adanya dari dan al-wawi, menunjukkan bahasa yang dibuang adalah wawu. Idzan arafna al-qa'idata al-an, jika demikian kita tahu sekarang kaidah kullu fi'lin mudhari'in mu'tadil akhir, semua fi'il mudhari' mu'tadil akhir bi alif aw wawi aw ya, fa inna idza juzima, jika dijazm yajibu hadfu harfi illah, wajib membuang huruf illah. Wa tabqa ma qablahu ala ma huwa alaih, adapun huruf-huruf dan harokat sebelumnya tetap sesuai apa adanya sebagaimana sebelumnya. Yang berubah hanyalah membuang huruf illat. In kana mahdhuf alif tabqa maftuhan, jika yang dibuang itu alif, maka huruf sebelumnya yang dibuang tetap dalam keadaan fathah, menunjukkan yang dibuang itu adalah alif. Ya, seperti yas'a, yarda, ketika dibuang alif ini tetap ainnya dengan fathah yas'a. Jika kana mu'tal wawi, mu'tal bil wawi, kalau ada mu'tal bil wawi yabqa malbuman. Tadi contohnya yagzu, dibuang wawunya yagzu, lam yagzu, tetap zainya dhammah. Wa idza mu'talan bil ya'i, kalau ada mu'tal bil ya'i tabqa masuran, seperti yaqdi, ketika dibuang ya'nya tetap dhadnya kasrah, lam yaqdi. Qala al-i'rab, i'rabnya tu'rib mu'tal bil alif. Qala Allah Ta'ala wa lam yahsha illa Allah, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yahsha fil mudhari' majzum bilam wa lam tujzmihi harful alif wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Ini fathah pada shin, yahsha ini dalil, yang dibuang itu adalah alif. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar la nahiyah, tad'u fil mudhari' majzum bila nahiyah wa lam tujzmihi harful wawi wa dhammatu qablaha, ini dhammah yang ada pada huruf ain, tad'u dalilun 'alaiha, dalil yang dibuang itu adalah waw. Kalla lamma yaqdima amara, lamma harfu nafyin wa jazmin qalbin, yaqdi fil mudhari' majzum bi lamma wa lam tujzmihi harful ya wal qasrah qablaha, ini yang ada pada huruf dad, dalilun 'alaiha, dalil yang dibuang adalah ya. Intahina min i'rab, hadha hukmu i'rab mu'tal bi ahdi hurufil illah, itu i'rab fil mudhari yang mu'tal akhir dengan satu huruf illat, majzum dengan membuang huruf illat. Qala sajin dalam asal jurumiyah wa fil af'alil khamsah allati rafuha bi tsabatin nun, hadaf juga menjadi tanda jazm pada af'al khamsah yang rafa'nya dengan tsabutun nun, wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, namun hadaf sini hadaf nun, hadaf nun. Syarah, hadi ayatan tujuzamu bihadfin nun. Apa'ala hamsah disebutkan dengan amsiratul hamsah, dia mazum dengan hadfun nun, hadaf tu bihadfun nun. Qala Allah Ta'ala fa'in lam taf'alu, lam hafun nafyin wa jazmin wa qalbin. Tadi qalb maksudnya adalah yaqlib makna al-mudhari ila madi. Taf'alu fil mudhari mazum bilam wa lam tujzmihi hadfun nun, karena dia termasuk apa'ul hamsah atau amsiyatul hamsah. Wal wawu fa'il. Wa taqulu lam yakuma, lam yakuma awalnya yakumani, ketika masukkan lam jadi lam yakuma. Lam harf nafiin wa jazmin wa qalbin. Yakuma bil mudhari manzum bilam. Wa lam jazmihi hatfun nun wal alif fa'il. Wa taqul lil mar'ati tukhatibuha. Engkau berkata kepada seorang wanita yang kau ajak bicara. Lam taqumi. Lam taqumi. Asluha taqumin. Taqumu taqumin untuk perempuan. Ketika kemasukan lam jadi lam taqumi. Asalnya taqumin. Lakin lamma dahar alaiha jazim khutibatin nun. Ketika kemasukan jazim yang dijazimkan maka dibuang nunnya. Jadi lam taqumi. Karena qulu fi arabiha kita katakan pada irabnya lam harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Taqumi fi'il mudhari bilam. Ada yang kurang itu. Fi'il mudhari majzum bilam. Fi'il mudhari majzum bilam wa lam jazmihi hatfun nun wal ya fa'il. Idan tujzamu al-af'alul khamsah disebut juga dengan amsalatul khamsah bihadfin nun. Ya, al khamsah dijazm dengan hadfun nun wal mu'tal bil alif bihadfil alif. Fil mudhari mu'tal bil alif dengan buang alif. Wal mu'tal bil ya bihadfil ya. Wal mu'tal bil wawi bihadfi al wawi. Ya, kesimpulannya kalau dia apa al khamsah dibuang nunnya, kalau dia mu'tal akhir maka dibuang huruf ilat yang di akhirnya. Misal al-mu'tal bil alif lam yas'a. Asluha yas'a. Hudifat alif dibuang alif. Lam dahara jazim. Asalnya yas'a jadi lam yas'a. Al-mu'tal bil wawi contoh mu'tal bil wawi falyad'u nadiya. Falyad'u Nadia. Lam lamul amr. Lamul amr. Yanu fil mudhari majzum bila min amr. Kata beliau, falyadu Nadia li anna lamul amr tajzum mujazamkan. Ya. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfi lillah. Apa itu? Wau. Dari mana dia tahu? Karena huruf sebelumnya ain dhammah. Sehingga dhammahnya itu menunjukkan bahwa yang dibuang itu adalah waw. Adapun mu'tal bil ya lam yaqdi. Iya, lam yaqdi. Yaqdi fil mudhari majzum bi hadfi harfi illah. Apa yang dibuang? Ya. Apa dalilnya? Karena huruf sebelumnya dhad di kasrah. Kasrahnya huruf sebelumnya menunjukkan yang dibuang itu adalah ya. Qala lam yas'ar rajulu. Lam harfu nafin huruf jazmin wa nafin wa qalbin. Jas'a fil mudhari mazum bilam wa lam jazmihi hadful alif wa la fathatu qablaha. Ya, fathah yang ada sebelum huruf ilat yang dibuang. Dalilun alih yang dalil bahasa yang dibuang adalah alif. Lam yantahi. Lam yantahi. Lam harfu nafin wa jazmi qalbin. Yantahi bil mudhari majzum. Bila. Wa lam jazmihi hadful ya. Dari mana dia tahu? Karena wala kasrah qablaha. Karena kasrah sebelum huruf yang dibuang. Yaitu ha yantahi. Dalilun alaiha. Dalil wasanya dibuang itu dulu adalah ya. Ketika kasar makin dibuang itu adalah ya. Idza qala qailun lam yad'u khata. Wa ma shawab? Idza kanat al-wawu wa jama'ah fa huwa shawab. Wa in qasada wahidan fa huwa khata. Ya. Kalau wawunya wa jamaah betul, tapi kalau dia maksudkan itulah apa namanya untuk mufrad itu sendirian, ini keliru. Wa idza kana qasada wahidan, kalau yang dia maksudkan itu adalah satu orang, yakunu bisawab, maka yang benar itu adalah lam yad'um. Lam yad'um. Lam harf nafsin wa yazminu qalbin. Ya. Yad'um fil mudhari' majzum bi lam wa lam yazmihi hafliyah. Wa dammatu dalilun 'alaiha wa sahih. Ya. Dhammah pada ain menunjukkan bahwa yang dibuang adalah bau. Dan kalau seperti ini sahih. Tapi kalau lam yad'u dia niatkan untuk mufrad itu salah. Tapi kalau maksudnya jamak masuk ke bab apal hamzah itu betul. Nah, tapi kalau dia untuk mufrad dengan membuang wau lam yad'u. Allah alam. Assalamualaikum.